เป็นนะว่ามันยังเป็นภูมิปัญญาทางที่นะว่าสุรนารีนั้นเป็นนามของพระคุณเจ้าเสด็จนะว่าสุรนารีนั้นเป็นนามของพระบุตรสุรนารีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้าพเจ้าขอกราบยะอิบันดีนะอามะนุตัลลอฮะฮะวะตุกาติฮิวะลาตะมุดรออิลลาอันตุมุสลิมูนيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكمويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالةوَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ الحمد لله ucapan pertama sebelum kita memulai kajian adalah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala karena semua kebaikan itu berasal darinya dan juga telah merasakannya saat ini dan sebelumnya.Kemudian selawat dan salam mari kita tujukan untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk bukti cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahmatullah, kajian pada Rabu sore ini kita lanjutkan kajian tentang akidah tauhid.Yaitu menjelaskan manhajul Qur'an fi isbati wujudil khaliqi wa wahdaniyatihi, metode Al-Qur'an di dalam menetapkan adanya sang pencipta dan kemana tunggal Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam penciptaannyaMetode Al-Quran di dalam menetapkan adanya sang pencipta dan maha tunggalnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam tahap mencipta adalah metode satu-satunya metode yang berjalan sesuai dengan dan seiring dengan fitrah manusia yang lurus, akal yang benar.Itu ditunjukkan dan dibuktikan dengan hal-hal yang sesuai dengan apa yang ada pada manusia yang cukup untuk memuaskan akal dan diterima oleh manusia jiwa bebas dari pertentangan.Di antaranya adalah hal yang menunjukkan bahwasanya metode ini, metode Al-Quran di dalam menetapkan keberadaan sang pencipta dan mengatungkannya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mencipta tersebut adalah bahwa termasuk hal yang diketahui secara pastiBahwa sesungguhnya segala sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakannya. Banyak kali adanya. Bisa dipahami kalimatnya. Ini sesuai dengan logika manusia. Sesuatu yang ada itu pasti ada yang mengadakannya. Pasti ada yang mengadakannya.Apakah mungkin tidak mustahil adanya sesuatu tanpa ada yang menciptakannya. Apa jawabannya? Jawabannya apa? Iya, mustahil. Ya. Masjid kita ini dia ada tanpa ada yang menciptakan atau membuatnya. Mungkin ya? Enggak mungkin. Karpet yang kita duduki ini atau sajadah yang kita duduki ini, dia tadi ada, sekarang pun ada, tapi tidak ada yang mengadakannya. Mungkin ya? Barangkali ada yang pegang pulpen atau masing-masing punya tas, ya. Apakah tas ini ada tanpa ada yang mengadakannya? Mungkin tidak. Tidak. Pasti ada yang mengadakannya. Kenapa? Karena kata ini tidak bisa menerima adanya sesuatu tanpa ada yang mengadakannya, gitu kan? Iya. Yeah. Sulit kita menerimanya. Nah, ini sebenarnya bantahan bagi para siapa? Orang-orang ateis, orang-orang komunis yang menolak adanya sang pencipta. Ini perkara yang bisa diketahui oleh fitrah manusia. Sampai pun anak-anak, anak-anak itu bisa, yang belum sempurna akalnya, yang belum sempurna cara berpikirnya, ya. Yang ketika dia dipukul secara tiba-tiba tanpa sepengetahuannya, ya, dan dia tidak melihat orang yang memukulnya, kemudian dia marah. Ketika ditanya siapa yang memukulku, dia bertanya begitu. Maka dijawab kepada dirinya, ya, tidak ada satupun yang memukulmu. Maka dia akan mustahkan, ya, betul kan? Kamu ini gila, ya, nggak mungkin, ya. Aku dipukul tanpa ada yang memukul. Begitu logikanya berpikir. Padahal dia tidak sempurna cara berpikirnya. Ya. Barangkali ya, orang gila juga demikian mungkin ya. Coba lah sekali-sekali ya, ngobrol sama orang gila gitu. Tapi awas kekurangan ya. Ngomong begitu sama dia, nanya nih, minta dia lihat apa gitu kan. Terus tanya ini gitu kan. Itu pohon itu ada loh, tiba-tiba sendiri gitu. Apa kira-kira jawabannya ya? Kamu gila, kayak saya kan ya gitu. Kalau bisa seperti itu hebat gitu ya. Jadi sebenarnya dia gak gila, pura-pura gila. Kalau dikatakan, iya benar. Ya benar, sama kita ya katanya. Iya, dikatakan bisa hilang akal seseorang kalau dia mengatakan sesuatu itu ada tanpa ada yang mengadakannya. Itu bisa hilang kewarasannya. Gak waras orang seperti ini. Ya, coba lah kita katakan, ya, alam semesta yang besar-besar ini, ya, alam semesta, ya, planet berserta dengan apa namanya, isinya, benda-benda langit, planet dan seterusnya, ya, tata surya, galaksi dan seterusnya, itu ada tanpa ada yang mengadakannya. Oh, itu lebih mustahil. Yang kecil saja, semisal HP ini, ya, semisal stabilo itu, buku, tas, ya, orang itu menafikannya, orang itu mengingkarinya, ya, dia ada tanpa ada yang mengadakannya, itu diingkar. Bagaimana lagi yang begini? Gak mungkin katanya. Hal yang mustahil katanya. Hal yang mustahil, gak mungkin. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Tur ayat 35 ini sudah pernah kita bahas ya. Kita menekankan kembali. Allah mengatakan, Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinun. Apakah mereka itu tercipta tanpa ada yang mencipta? Maka jawabannya tentu tidak. Ataukah mereka itu pencipta bagi diri mereka sendiri? Jawabannya juga tidak. Ataukah setelah itu mereka menciptakan langit dan bumi? Ya, jawabannya juga tidak. Bagaimana mereka bisa menciptakan, ya, langit dan bumi? Diri mereka yang kecil saja mereka tidak bisa menciptakannya. Dan tak mungkin sesuatu yang tadinya tidak ada yang menciptakan. Gak mungkin kan? Sesuatu yang tidak ada yang menciptakan mungkin ya? Gak mungkin. Kemudian sesuatu yang tidak ada ini kemudian menciptakan dirinya sendiri. Ini gak mungkin juga. Lebih-lebih ketika dia menciptakan sesuatu yang lain selain dirinya, maka tidak mungkin. Lebih berat soalnya. Maka muslimin rahimani wa rahimah. Ini Allah bertanya dalam rangka menggugah akal. Kalau saya tidak mungkin, ya, segala sesuatu ini ada tanpa ada yang mengatakannya. Pasti ada. Ini alias, ya, Allah mengatakan setiap yang ada pasti ada yang mengadakannya. Berikutlah demikian kaum muslimin rahimani wa rahimah. Nah, maka jelaslah bagi kita bahwasanya, ya, kita memiliki pencipta itu pasti sesuai dengan akal manusia. Dalam bahasa kita, dalam bahasa yang kita kenal, yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, ya, Al-Khaliq dalam bahasa apanya? Arabnya. Dunianya. Tidak ada yang bisa mencipta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 11, "Hadza khalqullah faruni ma khalaqal ladzina min duni." Ini semua ciptaan Allah. Maka tunjukkan kepadaku mana yang diciptakan oleh orang-orang atau selain Allah itu mana? Ya. Jawabannya tidak ada. Jadi kalau Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 4, "Aruni madza khalaqu min al-ard?" Ya. Tunjukkan kepadaku apa yang mereka bisa ciptakan dari bumi ini, mana? Mana dia? Tidak ada buminya. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd, "Am ja'ala billahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatasyabaha al-khalqu 'alaihim?" Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwa al-wahid al-qahhar. Adakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka itu bisa mencipta seperti Allah mencipta? Ya. Dan penciptaan itu sama, ya, bagi mereka, di sisi mereka sama. Katakan Allah yang menciptakan segala sesuatu itu, dan Dia adalah Zat yang satu-satunya, dan Dia Maha berkuasa. Allah, surah Al-Ra'd ayat 16. Demikian pula Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 73, "Innal ladzina tad'una min dunihi la yakhluqu dhahara wa la yakhluqu." Allah berfirman yang artinya sesungguhnya apa saja yang mereka yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, sekali-kali mereka tidak bisa menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka semuanya berembuk kumpul. Kumpul-kumpul, ya. Kumpul jadi satu, mengerahkan kekuatan mereka untuk menciptakan lalat itu enggak bisa. Ya. Lalat makhluk yang hina. Yang lebih dari itu apa? Virus, ya. Kuman, ya, begini. Mampu tak? Mampu. Sesuatu yang menjijikkan bagi kita di zaman dahulu. Ya, kalau virus nggak tahu orang dulu, ya. Disebutkan lalat di sini karena dia kelihatan dan menjijikkan. Sesuatu yang menjijikkan dan dia kecil ini, ya, itu tidak bisa diceritakan. Walaupun mereka kumpul-kumpul dalam masalah itu, kumpul aja kumpul. Ya. Tidak mungkin, tidak bisa mereka. Lihat, ya, Allah menantang mereka. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Dan apa saja, siapa saja yang mereka sembah selain Allah itu tidak mampu menciptakan sedikit pun, sementara mereka yang menciptakan, mereka itu yang diciptakan. Surah An-Nahl ayat 20. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 17. Apa mayyahu wa man la yahul afala tadzakkarun? Apakah sama zat yang bisa mencipta itu sama seperti yang tidak bisa mencipta? Jawabannya apa? Sama atau tidak sama? Sama atau beda? Jawabannya beda, tidak sama. Afala tadzakkarun, tidak akan kalian ingat. Tidak akan kalian ingat. Coba ingat, kalau tidak sama, ya tuntutannya cobalah esakan dia, maha tunggalkanlah dia, ya demikian. Yakini bahwa dia satu-satunya yang mencipta. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengulangi, ya, tantangan ini kepada para hambanya siapa saja, ya. Bersama dengan itu tidak ada satupun yang bisa untuk apa? Menciptakan. Tidak ada yang mampu untuk bisa menciptakan. Walaupun sekecil alat, tidak ada. Ya, tantangannya diulang-ulang dalam Al-Quran. Tidak ada satupun yang bisa mencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekedar untuk apa namanya? Sekedar untuk mengatakan, sekedar aku bisa mencipta. Ya, tapi ingat, mencipta ini bukan ya perubahan dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Ini namanya apa? Ya, sekedar membuat atau mencipta. Jadi maksudnya mencipta di dalam firman Allah yang kita sebutkan ini adalah mencipta dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang dia asalnya tiada menjadi ada. Bukan merupakan dari satu bahan baku menjadi bentuk yang lainnya. Bukan itu, ya, demikian. Tidak ada satupun yang bisa mencipta selain Allah dengan kemampuan yang ada dan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu hanya Allah semata. Coba lah, berani tak di sini ada yang mengatakan saya bisa mencipta? Kalian berani ya? Akunya sambil belajar, berarti ya. Marah sih belajarnya. Nah, kalau sudah begini, udah ini saja lah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Udah yakin semua? Yakin? Saya pun yakin sebenarnya. Kalau orang-orang kafir itu diajak ngobrol, diajak diskusi tentang masalah ini, saya yakin mereka itu juga begini. Gak mungkin akal mereka itu nolak. Pasti yang menciptakan itu apa? Hah? Allah. Zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu, ya, itu meyakini Allah yang menciptakan. Seperti dalam surah Az-Zukhruf ayat 78-87 Allah mengatakan, "Walain sa'atan man khalaqahum la yaqulun Allah." Kalaulah sungguh, kalau sungguh, jikalau engkau tanyakan kepada mereka wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menciptakan diri mereka itu? Jadi menciptakan diri mereka itu pasti mereka akan mengatakan Allah, Allah ini. Begitu, memang Allah yang menciptakannya. Barangkali di setiap tempat itu dengan bahasa yang berbeda-beda akan menyebutkan sang pencipta itu dengan bahasa yang berbeda-beda pula sesuai dengan bahasa mereka. Tapi yang mereka maksudkan adalah zat yang satu, zat sang pencipta itu. Yang kalau kita ya Allah, orang-orang mengatakan Allah, ya, teman-teman kita dari orang-orang Nasrani Kristen mengatakan Bapa Allah, ya, walaupun mereka katakan Nabi Isa itu Tuhan, tapi mereka nggak meyakini, ya, Nabi Isa itu, ya, itu bisa mencipta, nggak mereka nggak yakin itu. Bunda Maria nggak bisa mencipta, Roh Kudus nggak bisa mencipta, ya, nggak bisa. Yang mereka yakin itu Bapa Allah. Nah, gitu. semuanya itu enggak semua, ya. Ada dewa-dewa, dewa Brahmana, dewa Siwa, dewa Wisnu, dewa Pura. Dewa apa lagi? Enggak tahu. Enggak pengalaman berarti, ya. Ada yang mantan di sini? Enggak ada yang mantan, ya. Sudah pelajari tentang ini agama Hindu, ya. Itu Brahmana. Ya, ini Brahmana, kan? Ya. Selebihnya itu cuma jaga-jaga doang, ya. Jaga matahari, ya kan? Jaga apa lagi? Jaga keburukan, ya. Jaga kebaikan, nah begitu dia. Tapi yang menciptakan ada pemimpinnya, nah kayak gitu. Nah, kalau muslimin rahimani wa rahimahumullah. Jadi yang menciptakan pasti cuma satu saja, Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nah, hal berikutnya, ya. Metode Al-Qur'an di dalam menetapkan adanya Sang Pencipta dan Maha Tunggalnya Sang Pencipta tersebut di dalam mencipta, yaitu keteraturan alam semesta dan ketelitian alam semesta ini. Alam semesta ini teliti atau teratur? Dua-duanya, teratur dan teliti. Pernah lihat matahari terbit dari sebelah utara? Belum pernah, ya? Belum pernah. Atau terbitnya acak, ya, sekali apa namanya dari timur nyamperin sebentar ke utara, terus nanti ke apa namanya, entah masih ke utara atau ke apa namanya ke selatan, ke selatan atau ke barat, tidak kenapa berkunjung sama teman-teman yang ada di situ katanya matahari ini, ya. Ada penelitian gitu, ada di benak kita yang itu membuat yang itu, ya, ya, imajinasi, ya, kan, gitu, ya, namanya terungkapkan bagi kita teratur alam semesta ini, betul, Masya Allah, teratur dan teliti, teratur dan teliti, ada yang kebetulan kira-kira tidak ada, semuanya teratur, Masya Allah, ya. Teratur. Kita lihat mulai dari yang kecil sampai yang besar teratur. Ya, yang kecil saja. Gigi kita teratur nggak gigi kita? Teratur. Ada yang mau tanya yang kiri? Banyak serem ya, orang harus ada ke depan, ke belakang, ke tengah, gitu kan? Ada yang balik lagi. Masya Allah. Tentunya dari atas, yang atas ke bawah, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Enggak pula sih, tentunya mah nyawa gitu. Anyaman, gua maksudnya gigi, anyam, tau anyam, ya? Belipat gitu giginya, tuh luar gitu. Tuh serem sekali orang gitu. Luar biasa. Kemudian ternyata gigi juga, dari sisi gigi saja, kalau mau kita lihat di pelajaran gigi itu, ternyata beda juga dari yang Allah ciptakan dengan gigi yang berbeda-beda. Ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham. Ternyata ini memberikan ciri alamat indikasi terhadap sifat makhluknya, betul nggak? Betul nggak? Kita itu punya gigi geraham, ada gigi seri, ada gigi taring, yang kita namanya omnivora, ya kan? Betul nggak? Iya. Saring itu untuk musim yang itu apa? Untuk mencari, itu menunjukkan bahwa seringnya kita ini bisa makan daging, ya kan? Gigi geraham itu menghancurkan yang barangkali keras-keras. Gigi seri ini mirip dengan, oh, kalau gigi apa namanya, gigi geraham itu untuk menghancurkan apa namanya, melumat, berdaunan, ini menunjukkan kalau kita ini apa? Oh iya, dia juga makan herbivora, ya. Terus gigi seri apa fungsinya? Untuk memotong, ya kan? Ini mirip apa? Bergaji. Yang jelas kita omnivora, semuanya bisa makan, ya. bisa makan tumbuhan, bisa makan ya hewan, ya kan, bisa makan sesama juga. Makanya ubah dari ya. Sampai ada yang makan sesama kan gitu ya. Itu seperti itu. Nah, hewan-hewan yang herbivora ternyata apa? Giginya sama semua, gitu ya? Sama semua. Beram semua, ya nggak ngerti ya. Pokoknya begitu semua bentuknya. Nggak ada yang taring. Menunjukkan kalau dia apa? Ini pemakan tumbuh-tumbuhan. Luar biasa. Teratur kan? Teratur masalah. Ya. Ini luar biasa. Barangkali kalau ada meneliti seperti ini, orang itu bisa masuk Islam. Soal teratur ya. Itu masalah gigi, masalah sel, belum bicara tentang masalah sel. Barangkali kalau dokter, farmasi atau apa namanya kedokteran, itu mestinya yang banyak tahu itu orang perkuliahan, ya. Ketika dia melihat keteraturan, ya, keapikan, kerapian alam semesta ini, ya, dia dapati ternyata betul itu zat yang satu. Kalau begitu, aku harus taat pada zat yang satu. Mestinya begitu, ya. Makanya orang yang memiliki ilmu lalu dia tidak mau taat itu sombong sebenarnya. Mestinya ilmu yang dimilikinya itu menghantarkannya untuk sampai kepada kebenaran. Kesimpulan bahwasanya semuanya ini teratur dan pasti ada yang mengatur. Mungkin enggak teratur tapi enggak ada yang mengatur. Mungkin enggak? Mungkin. Dalam kehidupan manusia, manusia itu bisa memilih saja, ya. Itu bisa dikatakan, "Hah, kok lalu lintasnya teratur ini? Pasti ada polisinya." Betul enggak? Iya. Tapi kalau enggak, ini macet di sini. Nah, di situ kalau enggak ada polisi, lampu merahnya rusak. Betul enggak? Betul. Ya. Orang ini teratur kalau ada aturan. Betul ya? Ada yang mengatur. Apakah itu peraturan ataukah orang yang mengatur? Betul enggak? Apakah bentuk aturan ataukah dia bentuk orang yang mengatur? Maka teratur lah dia. Paham itu? Kalau enggak, Masya Allah, macetnya luar biasa. Orang berduluan. Padahal manusia itu punya apa? Hak memilih. Memilih begitu, memilih begini, terserah dia kan. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya memang ada yang mengatur. Sesuatu yang teratur pasti ada yang mengatur. Pasti. Masuk akal tidak? Masuk akal. Karena nyata, kenyataan kita, kenyataan dalam kehidupan kita ini, itu bisa diterima. Alam semesta, Masya Allah ya, kita lihat saja. Tadi gigi dari masalah gigi, gigi aja teratur, apalagi alam semesta ini, ya kan? Bisa nggak punya kalau gigi nggak teratur? Ya, lari itu bakso. Ya, nggak dapat apa tuh? Apalagi bakso yang keras. Bakso granat, itu gigi langsung berdak dia. Oh, nggak kena-kena itu kemana lagi ini? Giginya yang rusak pokoknya, kemana-mana, ya. Lihat, kalau orang yang seperti ini saja teratur, tentunya yang lebih besar lebih teratur, ya. Karena nggak teratur pasti terjadi benturan, betul kan? Kalau terjadi benturan pasti ada kerusakan, betul nggak? Kalau ada kerusakan pasti kita pun merasakan, betul nggak? Tapi kita merasakannya tidak. Pasti ini teratur dan pasti ada yang mengatur. Ini cara berpikir yang logis dan Al-Quran itu logis, ya, masuk akal, bisa mengajak orang untuk berakal, berakal. Makanya saya katakan banyak para intelektual itu masuk Islam setelah membaca Al-Quran, ya. Karena apa yang dipahami, apa yang dirasakan, apa yang dia ketahui itu sesuai dan telah didapatkan dalam Al-Quran. Karena dia berpikir, ini katanya kitab sucinya umat Islam, ini gak pernah dirubah-rubah dan gak pernah berganti. Paham ya? Itu semenjak adanya itu 14 abad yang lalu. Mungkin setelah itu orang mengatakan, ini 14 abad yang lalu. Orang dulu kan primitif, gak tahu tentang masalah ini. Kok bisa memberitahu tentang masalah yang hebat seperti ini? Yang orang mengeluarkan biaya besar saat ini untuk membuktikannya, betul gak? Ya iya, seperti itu. Tapi semuanya dahulu sudah diketahui. Buat ini hebat ini. Ini bukan buatan manusia Al-Quran ini. Paham itu ya? Ini pasti berasal dari zat yang maha tahu. Wa innaka Lakinlah Al-Qur'an min ladun hakimin alim, surah 6 ayat 6. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar diberikan Al-Qur'an itu berasal dari zat yang maha bijaksana dan zat yang maha berilmu. Makanya isinya penuh dengan ilmu, kan begitu. Paham ya? Begitu. Paham ya? Makanya keteraturan alam semesta ini menunjukkan pasti ada yang mengatur, dan yang mengaturnya pasti tidak banyak, itu satu umum. Ya kan? Yang mengaturnya satu atau banyak? Satu. Tapi perwakilannya bisa banyak. Ya. Kalau kita katakan, Ustaz, yang mengatur lalu lintas itu banyak, Ustaz. Ya. Tapi apa? Enggak satu. Tapi terapi juga satu, kan gitu kan? Berarti kan enggak mesti dia apa? Enggak mesti apa? Enggak mesti satu zat yang mengatur. Oke, kita katakan sesungguhnya mereka itu mengatur seperti itu karena untuk tujuan yang satu, dan mereka dipimpin oleh satu, betul nggak? Betul nggak? Kalau kita katakan mereka dui kepemimpinan atau lebih, dui itu artinya dua ya. Katakanlah lebih, katakanlah dua saja, nggak usah banyak-banyak, dua saja. Pemimpin mengatakan ke arah sana, ya, tentunya yang satu arah itu namanya apa? Apa? Hah? Yang jalan satu arah namanya apa itu? One way gitu ya. Jadi satu arah, yang satu mengatakan dua arah. Ah, gimana kira-kira? Berarti ada dui kepemimpinan. Kemudian ada dua apa namanya? Dua perintah yang berbeda. Kita katakan, ini bisa buat apa? Iya, kacau benturan, betul kan? Walaupun banyak yang mengaturnya, tapi kita katakan tetap saja pemimpinnya satu, betul kan? Kalau dua berbeda pula cara pengaturannya, maka bisa berbenturan, betul tidak? Contohnya polisi seperti itu. Alam semesta ini juga yang mengatur itu Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mewakilkan kepada siapa? Malaikat untuk mengaturnya. Ya, demikian. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu alam semesta ini ada yang ngatur tentang hujan, betul? Ada yang ngatur tentang nyawa, ya kan? Ada yang ngatur tentang rezeki. Maksudnya apa? Diwakilkan oleh Allah untuk mengatur itu, dan mereka tidak bisa untuk apa? Keluar dari aturan yang telah Allah gariskan, tidak bisa. Teraturlah mereka. Paham itu ya? Paham itu. Tetap saja dia satu-satunya. Kalaulah di alam semesta ini ada yang mengatur lebih daripada satu, saya katakan tidak bisa. Jadi apa namanya permisalan atau alasan ya orang yang memiliki Tuhan banyak atau sebuah umat beragama yang memiliki Tuhan banyak dengan mengatakan bahwasanya Tuhan yang banyak ini, kalaulah mereka ya Tuhan yang banyak itu tidak mesti apa namanya teraturnya alam semesta tidak mesti menunjukkan satu Tuhan, satu dewa, kan begitu. Tapi bisa dengan banyak Tuhan atau banyak dewa, kan begitu. Maka kita dengan alasan apa? Dengan alasan lihat polisi, ya kan, polisi itu ngatur lalu lintas itu banyak mereka, nggak mesti teratur juga dan banyak mereka, nggak mesti satu, kan begitu. Bahkan kalau satu kewalahan. Nah maka kita jawab. Kita katakan kepada mereka, oke lah, kita jawab kepada mereka bahwasannya, kalaulah mereka yang mengatur banyak dengan keinginan yang berbeda, apakah bisa teratur juga? Jawabannya, tidak. Sesungguhnya, yang mengatur di jalan itu, kondisinya banyak, mereka satu aturan, paham ya? Satu aturan. Satu kesepakatan. Dan ada kesepakatan yang diikuti, dan ini berasal dari pemimpinnya. Berarti ada yang mengaturnya yang pertama. Adapun mereka sebagai perwakilan dalam mengatur, bisa dipahami, dan mereka tidak bisa keluar dari hal itu. Kita katakan dewa-dewa yang banyak ini sebenarnya adalah bisa kita katakan perwakilan dari satu, ya kan? Yang satu yang mengatur. Sebenarnya Anda sudah mengatakan bahwasannya apa dewa-dewa, malaikat-malaikat itu dewa, itu yang dewa kan sebenarnya, paham ya? Dengan nama-nama yang berbeda-beda. Tapi yakinilah bahwasannya di alam semesta ini cuma ada satu aturan, dialah aturan Zat yang Maha Satu. Andaikan ada dua pengatur dengan keinginan yang berbeda, pasti akan terjadi berantakan, benturan, pasti. Paham itu ya? Oleh karenanya ini dari yang menunjukkan kepada kita bahwasannya cuma ada satu pengatur dan satu aturan. Ya. Paham itu? Gak mungkin ada pengatur yang lain. Karena kalau dia juga menciptakan, lalu dia memiliki yang diciptakan, gak mungkin ciptaannya ini mau diatur oleh orang lain, betul gak? Betul, tidak katakan. Pasti dia ingin mengatur juga, karena tidak ingin dicampur tangannya. Itu sifat pemimpin. Sifat pemimpin dia tidak ingin dicampur tangannya, ditangkani, dia gak mau. Kalau dia punya kekuatan, dia pasti akan berontak, dia ingin berdiri sendiri. Seperti itu sifat pemimpin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 91, "Mattakhadallahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah, idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum 'ala ba'd." Ya. Allah tidak pernah mengambil seorang anak pun, dan tidak ada bersama Allah satu sesembahan pun. Ya. Kalaulah demikian, kalaulah ada sesembahan selain Allah, pastilah masing-masing dari Tuhan sesembahan yang disembah tersebut, ya, itu akan membawa pergi semua yang dia ciptakan. Iyalah, kenapa? Enggak mau dicampur tangan ini dia. Ini perkataan Allah. Tidak mau orang yang Tuhan-Tuhan tersebut yang dia menciptakan ciptaannya, kemudian ini dia campur tangannya oleh pencipta lain, nggak mungkin, pasti akan dibawa pergi. Oh, kalau gitu repot ya, nanti matahari dibawa pergi sama penciptanya sendiri, kenapa? Nanti bumi dibawa pergi, ya kan? Nanti yang menciptakan apa? Udara dibawa pergi udaranya. Yang menciptakan daratan, lautan dibawa pergi, lagi kan mau tinggal di mana lagi? Ya gitu. Kita katakan alam semesta ini satu cuma penciptanya, paham tuh ya? Karena nggak dibawa pergi sama yang masing-masing menciptakan. Karena yang menciptakan cuma satu, paham itu ya? Jadi gak dibawa pergi. Kenapa? Memang satu yang menciptakannya. Dibiarkan seperti itu, sesuai dengan aturan yang telah dia buat. Demikian kaum muslimin rahimahullah. Dan bukan hanya dibawa pergi, kalau seandainya ada pencipta lain di alam semesta ini, wala ala ba'dum ala ba'din, dan sebahagian pencipta itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Itu pasti. Kenapa? Wah, kita kudeta ini, nah gitu ya, tadi akan provokasi ciptaannya, yuk kita kudeta ciptanya, pencipta yang kalian satu lagi, kan gitu ya. Iya, karena gak pengen dia apa? Dia disaingi, dia tidak pengen ditandingi, itu sifat pemimpin, itu pasti. Nah, ketika kita melihat ratu, ada yang hilang dari kita karena dibawa pergi oleh penciptanya. Ini menunjukkan bahwasanya satu yang menciptakan. Dia masih sedia kala seperti itu dari zaman ke zaman. Paham itu ya? Nah, ini yang menunjukkan kepada kita bahwasanya ada satu pengatur, ada satu pencipta alam semesta ini. Paham ya? Masya Allah, ini ya. Bagaimana apa namanya itu di Al-Quran di dalam menetapkan ya alam, apa namanya pencipta alam dan pengatur alam ini, dia cuma satu. Nah, maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, barangkali ya ini dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau mau ingin ya berdialog dengan orang-orang ateis, ini harus punya ya punya bekal ya, punya bekal. Di antara bekalnya seperti ini, ya, yaitu dalil akal. Karena kalau disebutkan dalil tentang wahyu, Al-Quran maupun hadis, ya dia akan nolak. Walaupun sebelumnya barangkali dia apa? Dia orang yang pernah beragama Islam. Tapi kalau seandainya kita bisa menetapkan bahwasanya Al-Qur'an itu dia benar-benar adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu merupakan kebenaran karena sesuai dengan fitrah manusia, nah, silakan buktikan. Ya, buktikan. Ya. Jelaskan kepada orang ateis tersebut. Ini ada pertanyaan, kalau masalah pertanyaan yang lalu ini ya, yang belum kita bahas ini PR saya ini. Mohon maaf, kita akan selesaikan dulu pertanyaan yang lalu. Ya. Bagaimana sikap yang harus saya lakukan saat saya ingin memakai sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam? Betul ya. Orang tua selalu berkata jangan terlalu fanatik. Bagaimana cara memberikan pemahaman kepada beliau agar tidak marah? Memakai sesuatu, tentunya memakai pakaian gemis gitu ya. Begini ya, saya ingin memberikan sesuatu dulu, penjelasan. Sesungguhnya Islam yang sesungguhnya dahulu yang hak itu asing, sekarang pun itu sedang asing. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban, ya. Itu baru berapa Rasulullah SAW pernah bersabda yang maknanya, ya, barangkali ada yang terlupakan, ya. Rasulullah bersabda, Islam itu bermula dengan asing. Islam itu bermula dengan asing. Dan telah akan kembali menjadi asing. Telah akan kembali asing. Bahkan bagi orang-orang Islam itu sendiri, itu baru berapa. Beruntunglah bagi orang yang asing tersebut. Tuhlah itu artinya adalah sebuah pohon di surga. Ada tafsir beberapa, tapi tafsiran yang lebih gampang itu artinya beruntung. Beruntung bisa di dunia, bisa di akhirat. Ya, beruntung orangnya apa? Yang asing tersebut. Yaitu ketika dia mengikuti Islam. Kita katakan, berarti Islam ini asing. Asing. Asing di zaman dahulu dan asing juga akan kembali asing dan sekarang juga asing. Paham ya? Nah, kalau muslimin rahimani wa rahmatullah. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwasanya ketika Islam itu sudah asing, ketika hendak diamalkan secara tepat dan benar, ya, maka cobalah jangan berbuat hal yang beda dengan masyarakat yang lainnya selama dia tidak bertentang. Paham? Contohnya, jenggot adalah wajib, ya. Itu sudah asing bagi laki-laki. Celana cingkrangan di atas mata kaki itu adalah wajib, ya. Tidak bisa dicari toleransinya, karena memang wajib. Ya, pendapat yang mengatakan selain dari pendapat ini yang wajib ini, itu pendapat yang lemah. Maka ini saja. Ya, sudah buat asing, betul nggak? Yang lain lagi, belum lagi tentang masalah akidah, ya, keyakinan, ya. Oh, contohnya ini, ya, menghindarkan dari sungkeman tahu ya? Kenapa? Karena kalau merunduk, ya, kepada orang tua. Yang merunduk ini, itu adalah posisi ruku ataupun sujud. Ini merupakan ibadah yang bila ditujukan kepada selain Allah merupakan kesyirikan. Berarti dikeyakinan, lalu dihindarkan. Nah, ketika orang-orang melakukan, lalu dia meninggalkannya. Nah, ini aneh nggak kira-kira? Aneh. Tapi makanya saya katakan jangan lalu berbuat asing yang lain lagi yang bisa ditoleransi. Tentunya kalau tadi merunduk bisa diganti dengan cara apa? Dengan cara berperukan, ya. Risilah, nggak risilah orang tua sendiri kok polis, ya kan? Nggak usah sungkeman, tahu sungkeman ya itu orang Jawa ya sungkeman. Dicium saja, cium pipi kanan, pipi kiri, ya, kata orang cipikan cipiki katanya gitu, cium jidatnya ya, jangan digigit cium jidatnya gitu, maksudnya cium keningnya ya kan, dipeluk dengan hangat, lebih-lebih ketika lama tak bersua, apalagi mahasiswa ya, ngekos lagi di Medan ini, lama tak bersua dengan orang tuanya, begitu pulang cobalah ya, apa namanya, bersikap hangat dengan orang tua, dengan memeluknya, mencium, mencium tangannya bisa-bisa dengan cara diangkat tangannya, ya diarahkan kepada pipinya, dicium yang lama, begitu kan, tanpa harus merunduk, bisa gak kira-kira? Bisa, bisa dilakukan. Nah seperti itu, gak perlu apa, dengan merunduk gitu, kayak orang sujud atau merupuk, ah, gak boleh, itu saja sudah beda. Orang tua mungkin lihat, anakku kok dulu apa, itu suka sungkeman kok sekarang enggak katanya, lebih-lebih ketika hari raya gitu kan, ini orang gak mau. Ya. Ini sudah beda, jangan tambah lagi buat yang beda-beda. Contohnya apa? Contohnya, ya, pakai jubah contohnya. Jubah itu bukan wajib, itu sunnah. Kalau dipakai, ketika dipakai itu bisa membuat contohnya fitnah. Anakku sesat dengan jalan. Jangan dipakai, paham tuh ya? Sudah pakai yang biasa saja. Contohnya nih, saya katakan. Contohnya, kayak saya ini pakai apa? Batikan. Coba yang apa? Merakyat gitu loh. Walaupun saya bukan pemimpin yang merakyat ya, tapi sebenarnya maksudnya apa? Merakyat gitu. Yang membaur dengan masyarakat. Jangan beda-beda gitu. Ya. Atasannya bisa sama, bawahannya mungkin agak beda dikit, agak cingkrangan gitu. Kalau yang perempuan tutup aurat, mungkin dulu masya Allah balihor apa? Bahenor. Bahenor gitu ya. Ya. Saking apa namanya ikuti tren, masya Allah semua mau diikuti kan begitu ya. Begitu masya Allah melihat sesuatu yang benar biasanya apa? Ketika ditampakkan auratnya, maka dia menanggung dosa semua orang yang melihatnya. Ya, betul nggak? Iya lah, semua orang lihat, tertarik melihat dia. Dia penyebabnya. Lalu orang memandang dirinya, dia dapat dosa. Orang melihat dapat dosa, dia pun dapat dosa. Paham nggak? Sadar ini, lalu dia menutup auratnya, masya Allah sudah berubah. Anakku sesat ini. Itu sudah berubah dianggap. Jangan buat yang beda-beda lagi. Apa sih contohnya kalau perempuan yang beda-beda ini? Ya. Yaitu contohnya hal yang bikin makin beda contohnya apa? Mau di apa namanya? Diubah keluarga itu dengan cara yang spontan. Begitu lihat contohnya ada foto segera dibanting. Apa namanya? Dibanting foto sambil datang nggak boleh, Allah malaikat nggak bisa masuk katanya gitu. Nah, bener sih, cuma bener ungkapannya, salah tindakannya, nggak begitu. Dibanting pun nanti balik lagi, betul nggak? Betul nggak? Iya betul. Rasulullah itu ketika dakwah itu nggak langsung ngancurin apa patung-patung, betul nggak? Kesirikan nggak ya? Rasulullah begitu apa diangkat menjadi nabi dan rasul, apa begitu datang ke Mekah langsung dipatungin apa namanya, dihancurkan patung satu persatu, enggak ya, bisa bapak benar Rasulullah begitu, paham ya? Tapi Rasulullah dengan cara apa? Dengan cara menghancurkan patung-patung yang ada di hati iya manusia ketika itu, maksudnya memberikan ilmunya biasanya ini sebuah kali dulu, begitu caranya. Jangan buat yang aneh-aneh, iya kan? Dengan cara apa? Dibantingin, apa namanya? Ada patung gambar apa namanya? Singa dipotong kepalanya. Buat apa? Buat itu, ya? Ini bahaya. Itu bisa balik lagi, bisa-bisa dipecat jadi anak nanti, ya? Jadi jangan aneh-aneh, ya? Caranya apa? Yang santun, saya katakan, selalu saya katakan, dakwah yang paling mustajab, yang paling gampang diterima adalah dengan akhlak yang mulia. Semua orang pasti terima, betul nggak? Kalau ngomong, ini kadang orang menolak, betul nggak? Tapi kalau dengan akhlak mulia pasti semua orang terima, betul nggak? Betul. Gimana caranya? Kita sebagai anak berikan saja hak-hak orang tua itu, ya. Kalau anak-anak yang lain itu melalaikannya, nah kita yang pertama. Tunjukkan kalau kita sudah baik, kita sudah baik, kita sudah mendapatkan kebenaran, maka tunjukkan kebenaran itu kepada orang tua kita dalam rangka berdakwah, bukan mau pamer, paham ya? Supaya dia tahu merasakan apa yang dirasakan oleh sang anak ini merupakan kebaikan, dan dia mau tularkan kepada orang tuanya kebaikan itu. Paham ya? Diajak dengan akhlaknya, berkata, bertutur kata yang lembut, sudah selalu mendampingi orang tuanya. Lebih-lebih wanita, ya, begitu mungkin pada kali pulang kampung, bukan melayat, kamu melayat, ya, malah keluar, tak kemana-mana, teman-temannya dihitung, jumpai, jangan, laki-laki juga jangan begitu, ya, temani orang tuanya, barangkali, ya, kalau perempuan, ikut masak di dapur banget keluar bareng orang tuanya, begitu ya, jadi anak pimitan, oh, masya Allah, kan bagus kan, itu sebenarnya anak pimitan itu jempolan loh, ya. Jempolan, dijempolin sama orang tuanya. Anakku ini masya Allah ya. Orang tua selama 6 bulan satu semester ya, ditinggal rindu enggak? Ya rindu. Gitu pula melayang anaknya, tahu melayang. Pergi ke mana-mana kayak kalau pergi ke sana kemari teman-teman dijumpai. Orang tuanya sebenarnya rindu dia. Ya. Nah ini nampak tidak berakhlak dia. Makanya temani orang tua. Berlatih sama orang tua. Kalau saya dulu ya. Saya dekat sama orang tua perempuan. Saya ikut masak, mau pasti bawa, ya kan? Kalau bisa nunggu cabai gitu, ya kan? Icu ditunggu tinggal apa-apa, sekalian bisa sekalian apa? Belajar masak gitu ya kan? Kan nggak salah kan? Nggak salah kan? Enggak. Ini bukan sifat feminim, betul kan? Bisa masak laki-laki itu biasa. Gitu seperti itu. Jadi betul orang tua pun, masya Allah anakku ini ya, masya Allah rajin pimitan katanya. Ini lebih baik daripada ngelayak gitu kan, kayak kalong. Mending seperti itu, paham ya? Nah, berubah akhlak, bicara yang santun, ya. Kemudian kalau di rumah dibantu orang tua, diringankan pekerjaannya. Seperti itu mestinya. Pasti orang tua akan berubah, ya kan? Gak akan aneh ini soal, ya. Walaupun mungkin jenggotan anakku. Kok tahun ini kok berewokan gini, masya Allah. Jangan-jangan ikut aliran sesat ISIS katanya. Nah gitu kan. Ya. Kalau anak tersebut tidak banyak bicara, dia gak mau katakan, saya bukan ISIS, ma. Pak, saya bukan ISIS. Tapi cukup dia buktikan dengan apa? Akhlaknya. Orang itu gak mungkin ISIS kayak gini, ya kan? ISIS itu suka kepuk, ya kan? Kalau aku dianggapnya sebagai orang berbeda pemahamannya, pasti aku dibunuh, kan gitu kan? Gitu pikir orang tua. Dilihat anaknya sudah berubah, mana bagus perubahannya? Ini bukan ISIS, tapi ISIN pada orang Jawa. Malu ya, paham ya? Ya gitulah kira-kira. Jadi akhlak. Berikutnya. Ustaz, saya merasa berat kalau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, amar ma'ruf nahi munkar itu adalah tugas bersama yang disebut dengan fardu kifayah. Ya, bukan fardu ain, fardu kifayah. Tugas bersama. Kalau enggak mampu tidak mengapa. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam tastati fa bi lisanihi, fa illam tastati fa bi qalbihi." Kalau yang disati, kalau disati, kalau yang disati, kalau kami ibadah di kalangan umat iman, orang Muslim. Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, di antara kita melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Ini pemerintah yang punya kekuasaan. Kalau tak mampu, maka dengan lisan, dengan ucapannya, dinasihati. Ini bagi orang yang punya ilmu untuk nasihat ini. Kalau tak mampu juga, ya, maka dengan hati, yaitu dengan cara mengingkarinya. Dan tidak ikut serta di situ. Inilah sama ramal iman. Tapi termasuk iman ini, paham ya? Ya sudah, gitu saja. Dengan hati sudah cukup, paham ya? Kalau enggak mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, umur manusia sudah ditentukan oleh Allah. Tapi saya pernah mendengar kalau sudah terlalu itu bisa mempertanyakan bagaimana pendapat Ustaz. Ya, betul. Takdir itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Termasuk umur manusia. Betul, cuma takdir yang dilauhi mahfud itu permanen, gak bisa diubah-ubah. Takdir artinya ketentuan, penetapan itu bukan hanya satu. Di lauhi mahfud ada, di tangan malaikat ketika ditanya ruh, ya, itu ada takdir di tangan malaikat, yang catatan malaikat, ya, ketika sudah genap, ya, umur bayi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, disebutkan ketika apa namanya manusia diciptakan pengumpulan apa namanya dikumpulkan ketika dalam rahim ibunya itu sampai 121 hari dengan proses 3 proses, ya, 120 hari yaitu menjadi zigot, embrio, ya, segumpal darah, segumpal daging. Genap 120 hari, maka setelah itu barulah sumayyur saru ilahil mala, diutuslah malaikat kepadanya. Wayang fukufin roh, ditutah roh kepada manusia yang tersebut. Wayang baru diarbaik kalimat, hidup dia, kemudian diperintahkan untuk mencatat apa? Empat ketetapan. Dikat di rezeki, rezekinya dicatat. Wa amanihi, amannya dicatat. Wa ajalihi, matinya, ajalnya dicatat. Wasakuin usain, dia bahagia atau celaka. Dicatat juga dia, seperti itu. Nah, yang inilah yang bisa berubah dicatatkan malaikat, di ketetapan malaikat, paham ya? Ada pun di Lauhul Mahfuz tidak berubah. Lo kok bisa berbeda? Iya berbeda. Malaikat ini nggak tahu apa di Lauhul Mahfuz. Dia cuma disuruh diperintahkan untuk catat. Demikian, paham itu ya? Nah, ternyata dengan sudah lagi berubah. Ternyata kok bisa berubah? Apa karena beliau yang mahfud itu tidak apa namanya permanen juga permanen? Artinya apa? Perubahan ini pun dicatat lengkap, paham ya? Mulai dari awal ketentuannya yang disebutkan di dalam apa catatan malaikat plus dengan nanti pertambahannya atau pengurangannya dikarenakan satu amalan maka lengkap di lauhul mahfud, paham itu? Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dengan menerima ketetapan kauni dengan ikhlas itu akan mendapatkan pahala? Ya tentu. Dengan ikhlas, ridho, sabar, itu dia. Innallaha ma'as sabirin. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu dibalas ganjaran mereka tanpa batas. Di antara bentuk kesabaran tersebut adalah balasan apa namanya kesabaran terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ketetapan Allah yang sifatnya kauni. Harus dengan sabar, harus dengan terima, harus dengan ridho, menerima ridho, rela, ikhlas kalau bahasa kita ini bukan ikhlas tapi apa, ridho, rela menerima itu, paham itu ya? Iya tentu dapat apa, dapat ganjaran itu pasti. Oleh karenanya Allah mengatakan, ya, wabashirus sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, yaitu orang-orang yang bila orang yang sabar itu adalah orang-orang yang bila ditimpa musibah ketetapan kau ini, ya, ya, mereka mengatakan sesungguhnya kami ini milik Allah dan pasti kami ini kembali kepada Allah. Nah, begitu. Pasti dapat pahala bahkan tanpa batas pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu ilmu kalam? Ilmu kalam adalah ilmu yang diadopsi dari apa? Yunani, filsafat Yunani kalam, demikian. Saya pernah membaca bahwa Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwasanya ilmu kalam tersebut dapat merusak akidah, mohon penjelasan. Betul. Kenapa? Karena ilmu kalam ini adalah ilmu yang diadopsi dari ilmu apa dari ilmu filsafat orang Yunani, Romawi Yunani demikian, Aristoteles, Socrates dan seperti itu diadopsi. Karena mereka orang pintar di apa namanya di zaman mereka dan di kaumnya mereka demikian diadopsi. Ya, itu ketika di Khalifah Ma'mun kalau nggak salah diterjemahkannya kitab-kitab ilmu filsafat, ya, ke dalam bahasa Arab. Ketika itu rusak apa? Akidah umat Islam demikian. Makanya dia mengatakan apa? Al-Quran makhluk. Al-Quran adalah makhluk demikian. Nah, inilah dia ilmu kalam. Ya. Kenapa kok dikatakan kalam? Karena cuma banyak bicara saja nggak punya dalil. Kalam artinya ngomong, ngobrol saja. Kalam. Dari takallama ya takallamu takalluman kalaman itu berbicara ini ya artinya bicara tanpa dalil atau disebutkan oleh apa namanya para ulama, kenapa dikatakan kalam? Karena hanya menukil pembicaraan kepada pembicaraan berikutnya. Ini bicara saja, ya. Tadi dikatakan kalam karena sekedar kalam, ucapan saja tanpa dalil. Ada mengatakan, yaitu bicara kila wa kola. Orang mengatakan begini, dikatakan begitu. Enggak punya dalil juga, sama saja. Ya, demikian. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Belum maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat isya itu lebih baik dilakukan di awal atau di akhir? Ya, di akhir malam. Ketika mampu untuk melakukannya berjamaah. Paham ya? Demikian. Kalau nggak mampu, jangan coba-coba bablas sampai subuh nanti nggak sholat-sholat. Mending yang pertama, ya. Secara mutlak, secara mutlak artinya secara itu tidak dikaitkan dengan apapun, maka dia yang paling afdol sholat isya itu berjamaah di akhir malam, ya. Tapi secara individu, ya, maka bisa jadi lebih afdol yang lainnya. Itu apa? Disesuaikan dengan kondisi. Kenapa? Kalau larut malam ini ngantuk sehingga akan terlewatkan waktunya, terlewatkan waktunya, maka tidak dianjurkan untuk apa? Untuk menunda sampai iya tengah malam demikian. Ya bukan di akhir malam sebenarnya, di tengah malam, yaitu sekitar jam setengah sebelasan, ya, 10 lewat. Untuk batas waktu sholat isya, kapan waktunya, jam berapa? Nah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan akhir dari sholat malam, akhir dari sholat isya adalah pertengahan malam. Begitu pertengahan malam berakhir waktunya. Ini pendapat Imam Ahmad. Ada pendapat Imam Syafi'i, dan saya contoh kepada pendapat Imam Syafi'i adalah sampai terbitnya fajar subuh. Demikian. Ada pendapat yang menyebutkan tentang yang dijadikan dalil oleh Imam Ahmad untuk menyebutkan batas akhir sholat isya itu sampai pertengahan malam, itu adalah waktu yang afdol. Paham ya? Begitu berakhir tengah malam, maka bilanglah waktu afdoliyah sholat isya itu secara menyebut. Tapi tidak mengapa sholat malam, apa sholat isya sampai nanti menjelang subuh. Ya, wallahu ta'ala. Tapi yang lebih afdol adalah ini, yaitu yang di pertengahan malam sebelum berakhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukumnya jika seorang wanita bergabung dalam kegiatan atau organisasi yang melibatkannya menjadi relawan ke lokasi yang cukup jauh, misalnya ACT? Apa itu ACT? Aksi Cepat Tanggap. Hah? Aksi Cepat Tanggap. Apa? Aksi Cepat Tanggap. Pengajar muda dan sebagainya. Nah, ya kita katakan boleh wanita-wanita ini dilibatkan dalam kegiatan sosial, kegiatan yang bermanfaat, boleh, ya. Tapi sebenarnya spesialnya, contohnya, ya. Contohnya dalam bidang kebidanan, mengurusi masalah perempuan, ya. Ketika lagi turun mesin, lagi melahirkan, turun mesin, ya. Paham nggak turun mesin? Melahirkan wanita itu kan ada masa melahirkan kalau sudah berkeluarga, kan? Ya, itu turun mesin namanya. Yang turun mesin itu laki-laki, nanti kayaknya anak laki-lakinya. Makanya turun mesin. Nah, itu jadi bidang dia. Atau ketika mengurusi pasien perempuan, juga perempuan jangan laki-laki. Nah ini dia. Nah, paham ya? Contohnya mengajar pengajar muda, yang diajar juga perempuan, bahkan yang dilibatkan adalah perempuan pengajar, boleh. Asalkan ketika menempuh jarak safar, apa? Misalnya, yang jelas norma-norma ketentuan-ketentuan syar'i ketika apa? Berinteraksi, ya, bermuamalah, berinteraksi itu harus menjaga syariatnya. Paham? Contohnya, memakai pakaian yang syar'i ketika keluar rumah, menutup auratnya, tidak membentuk tubuhnya, tidak transparan, kemudian tidak berwarna-warnian. Sudah? Tidak menarik perhatian. Sudah? Kemudian longgar. Demikian. Setelah itu, tidak ketat ya. Setelah itu apa? Ketika dia berinteraksi, tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu dekat ya dengan lawan jenisnya ya. Kemudian ketika dia menempuh jarak safar ya, dia dengan mahramnya, karena tidak halal seorang wanita ya bersafar tanpa mahramnya, demikian. Dan tidak halal bagi seorang, tidak boleh bagi laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya ini berduaan, kecuali yang ketiganya harus ada mahramnya, demikian. Begitu. Jadi harus interaksinya dijaga. Ketika berjalan jauh harus apa? Harus dengan mahramnya atau suaminya. Demikian. Boleh. Saya katakan, apa sih contohnya? Ya. Salaf dahulu yaitu dalilnya yang menunjukkan bahwasanya bolehnya para wanita ini ikut serta dalam kegiatan sosial. Dahulu para wanita itu diikutsertakan di dalam peperangan. Untuk apa? Sebagai tim medis kalau bahasa kita. Paham ya? Sebagai tim medis. Boleh enggak apa? Aisyah pernah ikut. Isi Rasulullah pernah ikut demikian. Tersisa dua pertanyaan lagi. Mohon sabar. Ya, jangan lihat jam ya. Biarkan jam berputar. Bagaimana hukum anak yang lahir di luar nikah? Apakah ayah tersebut boleh menjadikan wali nikahnya? Ayah biologisnya. Jawabannya tidak. Ayah biologisnya tidak boleh jadi walinya. Tapi mahram, haram mereka menikah. Tentunya yang lahir ini adalah anak perempuan. Ya. Dari hasil apa namanya? Hubungan yang haram ini, maka lahirlah anak haram, bukan anak zina. Bukan anak haram, tapi anak zina. Ya. Anak zina. Ya, maka ayahnya itu terputus dari sisi syar'i dari tiga hal. Pertama, dari sisi nanti warisannya tidak saling mewarisi, tidak. Mulai dari sisi nasabnya nggak boleh dinasabkan, paham ya? Nggak boleh nanti contohnya ini nama siapa namanya, nama bapaknya Bejo, ya, nama anaknya Pak Inan, nggak boleh Pak Inan binti Bejo, nggak boleh gitu, ya, karena Bejo ini bukan bapak. Apanya? Bukan bapak syar'inya, karena pernikahannya nggak syar'i, ya demikian. Nggak boleh. Kemudian yang ketiga dari sisi perwaliannya, paham? Putus ini, nggak boleh menikahkan. Terus gimana? Ini adalah wanita yang tidak ada walinya, maka walinya adalah wali hakim, ya. Wali hakim adalah ya bagi orang yang punya wali. Di antaranya seperti ini. Yang terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihat kepada penuntut ilmu yang sedang tidur, putur, diputur, ya, ulunya, ya, gampang. Kalau saya ditanya begini, gampang. Ini masuk surga atau enggak? Itu saja yang saya katakan. Tapi kalau ditanya, ya, untuk membuat motivasi, saya punya segudang cara untuk membuat motivasi, termotivasi. Karena saya motivator, untuk saya sendiri saya bisa motivasi diri saya sendiri. Ya, insya Allah Taala, ya, mudah-mudahan, insya Allah ya. Saya katakan untuk orang yang dia putus, putus itu artinya dia lulu semangatnya, ya, dalam masuk surga. Saya katakan tidak pengen masuk surga, tidak pengen masuk surga, pasti pengen. Bahkan jalan yang cepat itu dengan putus ini, ya. Jalan cepat, ya. Ini nggak berlaku apa banyak jalan menuju Roma, nggak. Ya. Kita kan ngapain muter-muter? Ya. Kalau bisa cepat, kenapa lambat? Gitu kan? Kalau bisa ngebut, jangan ngebut. Bahaya, ya. Kalau bisa cepat, maka cepat tapi selamat, ya. Prinsip orang Jawa, alan-alan asal kelakon katanya. Apa itu? Pelan-pelan tapi selamat. Terlalu nah gitu ya. Nah, tapi yang jelas ya Rasulullah bersabda, "Man saraka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah." Ya. Siapa saja menempuh jalan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, ya, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Makanya kalau kita menapaki jalan saja, menapaki jalan ke sebuah tempat untuk menuntut ilmu, ternyata ustaznya enggak datang, itu jalan yang mudah menuju surga, dapat pahala sudah. Ya. Enggak perlu apa namanya menggelut, ustaznya enggak datang, aduh sia-sia. Enggak ada sia-sia di situ. Langkahnya terhitung sebagai apa? Sebagai jalan yang mudah menuju surga, demikian. Dapat pahala. Ya. Demikian. Kalau ingin masuk surga, kita katakan hidup di dunia ini penat, betul nggak? Capek, ya. Walaupun suka semuanya, betul nggak? Ada yang nggak suka hidup di dunia ini, ada yang nggak suka hidup di dunia ini. Tapi takut nanti nggak suka ini segera mengakhiri hidupnya. Bahaya. Kalau mengakhiri ragamnya bagus, mengakhiri masa ragamnya lalu dia menikah masuk surga dunia, yaitu di jam pernikahan, ya kan? Iya, makanya segera masuk surga sebelum masuk surga. Ya, gimana caranya? Oh, diam pura-pura. Kalau diam ini pura-pura ini. Sudah tahu kayak pura-pura aja. Ya, kalau ingin masuk surga, sebelum masuk surga, ya. Maka apa? Ya segera menikah, insya Allah dapat surga dunia. Sebelum nanti masuk surga akhirat ya. Tapi begitu dulu terus ya. Bisa enggak kira-kira? Berapa manfaat ya? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.